Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Akhir pembahasan kita, ilmu yang sangat penting, bahwa cinta yang rusak tidaklah tergeser dari dalam hati kecuali hanya dengan cinta yang benar, dengan sesuatu yang lebih kita cintai, atau dengan takut. Kemudian di akhir pembahasan itu, beliau menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dan kemuliaan sholat yang mempunyai dua manfaat utama: mengangkat hal-hal yang tidak kita sukai, tanha anil fahsya'i wal munkar, dan menjadi sebab terwujudnya apa yang kita cintai, yaitu zikrullah. Dan ini lebih besar, wala zikrullahi akbar. Ini ingin kita garis bawahi. Seandainya kita betul-betul mampu menjadikan sholat sebagai sesuatu yang paling kita cintai, maka sholat kita akan betul-betul menjadi kekuatan untuk selamat dari berbagai ikatan-ikatan cinta, harapan, takut yang akan menyeret kita masuk ke dalam penghambaan-penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus mengantar kita meraih ketulusan cinta, harapan dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkhusus solat, sebab solat adalah ibadah yang betul-betul menunjukkan kehebatan dan kekuatan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ayat tentang Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam peristiwa itu betul-betul dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang sempurna di atas ubudiyah penghambaan. Yang ternyata peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa menjemput ibadah salat ini. Lihat ikhwah, ta'zimus shalah, pembesaran pengagungan terhadap salat ini merupakan perkara besar dalam hidup seorang hamba. Karena itu, dialah ibadah yang pertama diperiksa di hari akhirat. Kalau ini baik, maka akan baik seluruhnya. Jaga solat kita. Jadikan dia amalan kita, keperluan kita, hajat kita, dan jadikan dia kekuatan kita, ruh kita dalam kehidupan kita. Kemudian beliau berkata, wal qalbu khuliqa yuhibbul haqqa wa yuridu wa yatlubuh. Falamma aradat lahu iradatus syarr, talaba daf'a dhalik. Fa innaha tufsidul qalba kama yafsudul zar'u bima yanbutu fihi minad daghl. Kata beliau, hati itu dicipta untuk mencintai al-haq. Hati dicipta untuk menginginkan al-haq. Hati dicipta untuk mencari al-haq. Sehingga tak kala keinginan jelek diperhadapkan kepada hati, maka pasti hati akan mencari, berupaya menghindar, menolak keinginan itu. Sebab keinginan jelek itu merusak hati. Sebagaimana tanaman akan rusak dengan apa yang tumbuh pada tanaman itu, yang merupakan hal-hal yang merusaknya. Kita punya tanaman, asal tanaman itu apa? Tumbuh dengan takdirnya sendiri. Dia akan tumbuh, berdaun, berbunga, berbuah, seterusnya. Kalau ada sesuatu yang akan merusaknya, dia akan lawan. Dan kalau dibiarkan, betul-betul akan merusak tanaman itu. Sesuatu yang tumbuh pada tanaman itu. Seperti tumbuhan-tumbuhan parasit pada tanaman, benalu dan semisal itu. Iya. Hati pun demikian. Hati itu tumbuh, hidup, berkembang dengan sendirinya. Asalnya dia dicipta untuk mencintai kebenaran. Itu fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kalau ada keinginan itu dalam hati juga, dari hati. Kalau ada keinginan jelek, maka asal hati itu akan menolaknya. Kalau tidak, maka akan tumbuh keinginan itu di dalam hati kita. Kalau dua tumbuhan ini, dua yang tumbuh ini, tetap dibiarkan, maka di situ akan terlihat siapa yang dominan. Yang jelas, sekedar adanya tumbuhan dalam tumbuhan sudah akan merusak tumbuhan yang menjadi asal itu. Karena itulah kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh betul-betul beruntung mereka yang mentazkiyah, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh betul-betul rugi mereka yang mengotorinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fa shalla. Sungguh betul-betul beruntung mereka yang tazakka, terus melakukan pensucian itu, pemurnian itu, pembersihan itu. Ini proses tazakka ini, zakah, proses tazkiyah. Ada keinginan jelek, tolak. Ada keinginan jelek, tolak. Hebatnya lagi, potensi hati untuk menolak itu fitrah. Jadi kita memang dalam posisi harusnya menang. Kalau kalah, betul-betul kalah telak betul. Al-ikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum." Beritahu kepada orang-orang yang beriman, lelaki yang beriman, untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Hal itu azka, lebih suci bagi mereka. Sebab itu sejalan dengan fitrah, sejalan dengan hati. Ini bentuk daripada, ini bentuk dari bentuk-bentuk pensucian. Tundukkan pandangan, jaga kehormatan, jaga kehormatan kita. Tundukkan pandangan, jaga kehormatan. Itu upaya pensucian. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya bukan keutamaan Allah kepada kalian dan rahmatnya, maka tak seorang pun suci di antara kalian selama-lamanya. Ini ayat tegas menunjukkan kemampuan kita melakukan pensucian itu murni keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Kenapa tidak ada yang bisa suci? Sebab hebatnya upaya pengotoran itu. Hebatnya upaya mengotori jiwa itu. Yang kadang upayanya datang dari jiwa itu sendiri. Sebab ingat, nafs yang Allah beri kepada kita ada tiga. Ada nafsul mutmainnah. Ada nafsul ammarah bisu, yang memang mengajak kepada kejahatan. Dan ada nafsul lawamah, di pertengahan. Ini saja sudah merupakan perkara yang harus betul-betul kita hadapi. Belum lagi kalau ada kebiasaan jelek. Belum lagi kalau ada hal-hal yang datang. Belum lagi ada syaitan. Yajri fi bani Adam majrad dam, kata Nabi, yang mengalir pada diri anak cucu manusia, diri anak cucu Adam, seperti mengalirnya darah. Coba lihat gimana caranya kita selamat. Belum lagi syaitan manusia yang membisikkan, mempengaruhi teman-teman jelek. Al-ikhwah rahimakumullah. Seandainya bukan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada seorang pun dari kalian yang suci selama-lamanya. Jelas sekali ikhwah, bahwa upaya pensucian diri itu harus betul-betul mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan upaya kita. Ini rahasia. Iyyaka na'budu, yang kita lakukan harus terus bergandengan dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kata beliau, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ghaddal basar, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, kehormatan, azka, lebih suci bagi jiwa. Dan Allah menjelaskan bahwa meninggalkan berbagai kekejian merupakan zakatin nufus, pensucian jiwa. Dan pensucian jiwa itu di dalamnya terkandung sucinya jiwa. Kalau suci jiwa, maka di dalamnya terkandung sirnanya, bergesernya, hilangnya segala syurur, segala kejelekan. apakah itu al-fawahish, kezaliman, kesyirikan, dusta dan lain-lainnya. Selanjutnya beliau kembali, demikian pula orang-orang yang mencari, menuntut, betul-betul mengharapkan kepemimpinan dan ketinggian di muka bumi. Kalau sebelumnya yang beliau urai tentang wanita, walaupun tentang suar, gambar, dicontohkan wanita, walaupun itu dalam perkara yang mubah asalnya, apalagi ketika penghambaan itu terhadap suar yang muharramah, yang diharamkan. Kata beliau, demikian pula orang-orang yang hatinya terikat mencari dan mencari, menginginkan dan menginginkan kepemimpinan, ketinggian di muka bumi ini. Hatinya raqiqun. Hati orang yang seperti ini adalah raqiq, budak. Budaknya siapa? Budaknya orang yang membantu dia dalam mendapatkan kepemimpinan itu, ketinggian itu. Walaupun dalam zahirnya yang nampak dia adalah orang yang terdepan, dia yang ditaati, dia sebagai pemimpin, tetapi hakikatnya dialah yang mengharap kepada orang yang membantunya itu. Dialah yang takut kepada orang yang membantunya itu, sehingga dia akan kerahkan hartanya, dia akan kerahkan kedudukannya untuk memfasilitasi orang-orang yang membantu, yang menolong dia. Dia akan maafkan. Kalau orang-orang yang membantu itu menyakiti dia, dia akan maafkan. Yang penting bantu saya sampai. Semuanya dalam rangka supaya mereka mentaatinya, supaya mereka membantu dia. Jadi sebenarnya secara zahir dia pemimpin yang ditaati, tapi hakikatnya adalah hamba yang betul-betul taat kepada mereka. Coba lihat nih. Ini beliau sudah urai bentuk penghambaan kepada bawahan. Pemimpin, penguasa kepada rakyatnya, pemimpin kepada bawahannya. Semua yang, apalagi yang posisinya seperti ini, ustadz kepada muridnya, boleh. Syekh kepada talibnya, boleh. Tokoh-tokoh agama kepada para pengikutnya, boleh. Semuanya berpotensi di sini. Yang nampak dia yang ditaati, dia sebagai pemimpin, dia sebagai pengatur, dia sebagai penguasa. Tetapi kapan harapannya semata kepada kepemimpinan ini, kekuasaan ini, kedudukan ini? Posisi ustadz yang harus ditaati ini, maka hatinya sebenarnya budak. Hatinya sudah menjadi budak, sudah ditawan oleh orang-orang yang membantunya ini, oleh orang-orang yang mengikutinya, bawahan-bawahannya. Boleh sebutkan bentuk perbudakannya. Lihat, bukankah mereka mengharapkannya? Diharapkan bawahan itu, diharapkan murid-muridnya. Dia takuti, harapan dan takut. Diharapkan supaya hadir majelisnya. Kalau tidak hadir, aduh. Dia takut kalau tidak hadir. Coba lihat, dia kerahkan hartanya supaya hadir, kedudukannya supaya. Maaf, dia maafkan. Walaupun apa yang dia ucapkan, dia maafkan. Yang penting apa? Kamu taat, kamu bantu saya dalam mewujudkan kedudukan ini. Ini semuanya bentuk penghambaan. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita fokus sama ustadz ini. So, kita banyak bergelut di sini. Jadi ustadz bisa jadi budak bagi murid-muridnya. Pemimpin bisa jadi budak. Ketika hatinya sudah tertawan. untuk selamat, lepaskan ikatan itu. Jadikan ikatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Posisinya dia mengajar, memberi ilmu, bukan karena mengharap sama, mengharapkan pujiannya, mengharapkan bantuannya, tidak. Yang diinginkan adalah apa yang ada di sisi Allah. Sebab kalau satu yang mendapat hidayah dengan sebab dia, sudah berapa keutamaan di sisi Allah. Yang dia kejar adalah apa yang ada di sisi Allah melalui murid-muridnya. Yang dia kejar adalah apa yang ada di sisi Allah melalui murid-muridnya. Dia kerahkan segenap kemampuannya, hartanya, mujahadahnya, semata mengejar apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang hadir dalam majlis. Yang seperti ini, ikhwah, tidak akan membuat dia terfitnah dengan banyaknya orang, dan tidak akan membuat dia bergeser, tidak bersemangat dengan kurangnya orang. Sebab semuanya semata apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Jelas? Tapi Syekh selanjutnya mengungkap penghambaan lebih lagi. Wa tahqiq, kata beliau, tahqiqnya, penjelasannya yang lebih sempurna lagi, ternyata keduanya di dalamnya terdapat saling memperhambakan diri. Jadi ustaz bisa jadi budak terhadap murid-muridnya, murid-murid juga budak, jadi budak ustaz-ustaznya. Penguasa bisa jadi budak rakyatnya, rakyat juga bisa jadi budaknya penguasanya. Pemimpin bisa jadi budak bawahannya, bawahan juga bisa jadi budak pemimpinnya. Semuanya berpotensi jadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Keduanya telah meninggalkan hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya coba lihat posisi. Sebagai murid misalnya, kita masih murid lagi. Kalau tadi ustaz jadi budak, murid jadi budak, ini saya rasa lebih mudah ya dipahami. Murid jadi budak. Jadi hamba. Murid ini keberadaannya sebagai murid, yang dia cari apa? Lihat-lihat asalnya, ikatan hati. Yang dicari adalah pujiannya gurunya semata. Pujian gurunya semata. Dia menganggap kalau gurunya sudah memuji, itulah kebahagiaan di dunia. Kalau gurunya marah kepada dia, itulah kesengsaraan di dunia. Sementara Nabi mengatakan, "Dzakallah." Yang seperti itu adalah Allah. Hadati ikhwah. Murid yang benar adalah ketika takutnya takut karena Allah. Cintanya cinta karena Allah. Ketika ustadznya mempertakuti, dia takut karena ustadz itu mempertakuti sesuai dengan ayat-ayat Allah, karena Allah. Semata karena itu. Ketika ustadznya mendorong dia untuk bersemangat, untuk mencintai, menyukai sesuatu, semata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab hal itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ini murid yang benar. Dan banyak sekali murid-murid yang jadi budak kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan kaum sufi. Betul-betul jadi budak. Sampai akal hati pun tutup seluruhnya untuk melihat apapun yang ada pada ustaz, pada syekhnya. Sampai di antara mereka melihat syekhnya berzina, tutup. Jangan pernah melihat itu. Sebab pandangan kita pandangan orang awam. Terhadap guru harus taat saja. Ini jadi budak. gurunya, syekhnya main di diskotik, dapat. Itu wali. Sudah jadi budak. Lebih mengerikan lagi kalau fotonya sudah ada dalam dompet. Harapan berkah sudah. Ini penghambaannya sangat mengerikan sudah. Sudah mengharapkan berkah, keselamatan kepada gurunya. Jadi setiap dari guru dan murid, pemimpin dan bawahan, penguasa dan rakyat, semuanya berpotensi jadi Tuhan. Ya ikhwan. Di mana kita melihat asal ini? Asalnya adalah harapan. Cinta apa? Ridha karena hal itu, benci karena hal itu. Jika kata beliau saling membantunya keduanya ini. Dalam rangka al-ulu untuk meraih ketinggian di muka bumi tanpa hak, maka keduanya sederajat dengan orang yang saling membantu dalam mewujudkan kekejian atau saling membantu menjadi perampok penyamuk. Setiap dari keduanya karena hawanya yang telah terhambakan, yang telah terbudakkan menjadi hamba yang lainnya. Selesai pencontohan kekuasaan. Tadi suara. Sekarang kekuasaan. Sekarang demikian pula kata beliau, orang yang mencari harta. Ini penuntut harta sekarang. Maka hal itu akan memperhamba dia, menjadikan budak dia. Dia cari harta itu, ridhonya karena harta, bencinya karena harta. Ini akan jadi budak dia. Dan ini kata beliau, perkara-perkara ini nawaan, ada dua jenis. Cermati. Ada dua jenis. Yang pertama, ma yahtajul abdu ilaih. Sesuatu yang memang diperlukan oleh hamba. Lihat, sampai dalam perkara ini. Sesuatu yang memang diperlukan oleh hamba. Seperti hamba memerlukan makanan, minuman, tempat tinggal, memerlukan pasangan, nikah. Dan semisal ini. Ini keperluan hamba. Kata beliau memberi petunjuk. Untuk sesuatu yang diperlukan oleh hamba, hamba mencarinya, mengharapkannya dari Allah. Hamba hendaknya raghbah, betul-betul menginginkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta itu di sisi dia, dia hanya gunakan sesuai dengan hajatnya, sederajat dengan himar, keledai yang dipakai untuk ditunggangi saja. Selesai sudah. Sederajat dengan apa yang antum duduki sekarang ini. Kita perlu duduk di atas karpet sekarang. Perlu. Duduk dia. Gunakan. Setelah itu selesai. Kita gunakan tapi hati tidak terikat padanya. Sederajat dengan al-kanif, tirai yang menutup saat buang hajat kita perlu. Aurat kita tertutup, kita perlu. Selesai. Tanpa adanya penghambaan kepadanya. Sebab kapan terhambakan oleh perkara ini, kita pun akan menjadi halu'a. Orang yang kondisinya dua. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Kalau dia tidak dapat, keluh kesah. Kalau dia dapat, jadi orang kikir. Ini kalau sudah jadi hamba. Ini penghambaan terhadap sesuatu yang kita perlukan. Kita perlu makan? Di antara kita punya makanan favorit? Sumai Bandung misalnya. Makassar ada coto. ada konro, ada Saraba. Saraba ini tingkat internasional sudah. Betul ini. Sebab beberapa syekh saja itu datang ke Indonesia cari Saraba. Ini tingkat syekh sudah ini. Tapi kalau salah cara buatnya, ketika diminum orang Jawa akan mengatakannya, kita minum kolak ini. Hati-hati makanan favorit. Makanan itu kita perlukan hajat. Dia bisa jadi hamba. Mau selamat dari penghambaannya, harapkan hanya kepada Allah. Raghbah hanya kepada Allah. Pakai dia, makan dia, minum dia sesuai dengan hajat. Sekedar digunakan. Kita makan. Untuk kita gunakan. Supaya jasad kita bisa bergerak. Dengan minuman, dengan pakaian, bisa bergerak. Bisa beraktivitas. Gerakan aktivitas kita untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Sementara hajat ini, siapa yang selamat dari yang ini? Ayo, hari ini dari kita tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu nikah, tidak perlu naungan yang menaungi kita, tempat tinggal. Kita memerlukannya, tapi hati-hati. Dia tetap berpotensi menjadi Tuhan. Kapan? Lihat kembali kepada ikatannya. Ketika diharapkan betul. Sampai apa? Benci dan ridhonya karena? Semata karena perkara ini. Yang didapatin. Yang dicari. Jenis kedua. Mala yahtajul abdu ilai. Sesuatu yang memang hamba tidak perlukan. Misalnya sudah ada makanannya. Bahkan favoritnya. Terus ada yang tawarkan lagi lebih jauh. Sudah cukup. Yang seperti ini kata beliau, betul-betul tidak pantas hati terikat dengannya. Siapa yang mengikatkan hatinya dengannya, betul-betul dia akan menjadi hamba hati itu. Bahkan kadang menjadi sandaran hati itu. Sehingga dia pun bersandar kepada selain Allah. Dua hal beliau tekankan. Hati-hati, ini sangat mendalam. Sesuatu yang kita tidak perlukan. Berupa makanan, minuman, tempat tinggal, apa semuanya. Kita tidak perlukan hal itu. Sudah ada yang mencukupi kita. Tetapi ada orang yang tamaknya lebih. Keinginannya lebih. Sehingga hatinya pun terikat kepadanya. Kapan terikat? Hatinya tertawan terhadap perkara yang lebih itu. Jadi budak dia. Bahkan bisa menjadi mu'tabidan, tempat bersandarnya. Jadi perhatikan musta'badan laha dengan mu'tamidan alaiha. Bisa jadi dua hal. Musta'badan laha dan bisa menjadi mu'tamidan alaiha. Sebab dalam hidup sebagai hamba, kita tidak akan lepas dari dua hal. Satu, yang betul-betul kita jadikan tujuan. Di situ arah penghambaan. Yang kedua, yang kita jadikan sebagai apa? Penolong. Sebagai kekuatan kita dalam menginginkan tujuan itu. Hal-hal seperti ini semuanya berpotensi untuk menjadi dua perkara yang sangat mengerikan dalam penghambaan ini. Kapan kita geser kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lihat akibatnya, tidak tersisa lagi di dalam hatinya, di dalam dirinya hakikat penghambaan kepada Allah dan tidak pula hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hatinya terdapat cabang dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan terdapat cabang dari ketawakalan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata beliau, manusia yang paling pantas mendapatkan ancaman Nabi dengan sabdanya, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar, ta Ta'isa Abdul Qatifah, Ta'isa Abdul Khamisah. Inilah hamba dari perkara-perkara ini. Yang kalau seandainya dia cari, dia minta, dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan jika memberinya dia ridha. Tetapi jika Allah tidak memberinya, dia marah. Coba lihat ikhwah. Perhatikan ya. Ini dalam posisi perkara ini kita tetap minta kepada Allah. Ketika Allah beri, kita ridha. Tetapi ketika Allah tidak beri, kita marah. Ini sudah menunjukkan kita adalah hamba perkara-perkara itu. Terus gimana lagi kalau memang harapannya dalam mewujudkan perkara itu bukan lagi Allah Subhanahu wa taala. Ini arah penjelasan Syekh. Dia sudah jadi hambanya dan sekaligus apa? Jadi tempat bersandarnya. Jadi tempat bersandarnya. Terus siapa hamba Allah? Di sini mulai Syekh di sini berpindah pembahasan, tapi langsung diikatkan dengan sebelumnya. Tidaklah hamba Allah kecuali hanyalah mereka-mereka yang ridha hanya terhadap apa yang Allah ridhai, yang marah hanya terhadap apa yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, apa yang Rasulnya cintai, yang membenci apa yang apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, apa yang Rasulnya benci, yang yuwali auliya'ah, yang betul-betul membantu bekerja sama dengan wali-wali Allah, yu'adi a'da Allah, yang betul-betul membenci terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata beliau, mereka-mereka yang sempurna imannya, sebagaimana dalam hadis, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ata lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi dukungan, harta, fikiran, moral dan seterusnya karena Allah, tidak mau memberi juga karena Allah, faqad istakmala al-iman, sungguh telah sempurna imannya. Nabi bersabda, "Authaqu ural iman, al-hubbu fillah wal bughd fillah." Sekuat-kuat ikatan iman, pondasi iman adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Dalam hadis yang sahih, beliau alaihi salatu wassalam menegaskan, "Thalathum man kunna fi wajada bihinna halawatal iman." Tiga, siapa yang tiga ini ada padanya, dia akan merasakan manisnya iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang mampu menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya. Ini sifat pertama. Wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mereka yang mencintai seseorang tidak dia cintai kecuali hanya karena Allah. Wa man kana yakrahu ayyarji'a fil kufr ba'da in anqathahu Allahu minhu kama yakrahu ayyulqa fin nar. Siapa yang membenci, tadi cinta, sekarang membenci, kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan darinya, sebagaimana bencinya dia dilempar ke dalam api, maka sungguh betul-betul akan merasakan manisnya iman. Inilah kekuatan yang bisa menggeser manisnya penghambaan kepada selain Allah. Cinta-cinta yang rusak itu, setiap cinta pasti akan melahirkan apa? Kelezatan. Iya. Yeah. Setiap cinta itu pasti akan melahirkan kelezatan. Kalau cinta yang rusak sudah melahirkan kelezatan, itu semakin sulit untuk orang lepas darinya. Iya. Yeah. Dia tidak akan bisa digeser kecuali apa? Cinta yang benar yang melahirkan kelezatan. Dan kelezatan cinta yang benar itu dahsyat, tiada tandingannya. Iya. Yeah. Hanya itu yang bisa menggeser. Hanya itu yang bisa menggesernya. Atau apa? Yang kedua, takut yang hebat akan bahaya dari cinta yang rusak itu. Jadi inilah kata beliau, hamba yang bersesuaian dengan Tuhannya pada apa yang Tuhannya cintai dan pada apa yang Tuhannya benci. Siapa yang Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya? Dan siapa yang mencintai makhluk karena Allah, bukan karena maksud yang lainnya? Maka yang seperti ini merupakan, sehingga hal ini merupakan bentuk kesempurnaan cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan cinta, cinta syirik. Ketika kita mencintai makhluk, mencintai makhluk karena Allah, ini bukan cinta syirik. Cinta ini justru merupakan kesempurnaan cinta karena Allah. Karena, lihat, karena cinta kepada yang dicintai, kepada sesuatu yang dicintai oleh orang yang kita cintai, merupakan kesempurnaan cinta kepada orang yang kita cintai. Boleh contohkan, jika seseorang mencintai nabi-nabi Allah, wali-wali Allah, karena apa? Karena tegaknya mereka, para nabi, para kekasih Allah ini, terhadap apa yang Allah cintai. Kita cinta pun karena itu, bukan karena sesuatu yang lain. Maka yang seperti ini sungguh telah mencintai mereka karena Allah, bukan karena yang lainnya. Orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan, fasawfa ya'tillah biqaum. Allah mengancam, coba lihat bagaimana Allah ancam generasi pertama. Kalau mereka tidak mau tunduk, tidak mau mencintai, Allah akan datangkan kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kaum yang mana Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin. Mereka rendah terhadap orang-orang beriman, saling mengasihi. A'izzatin 'alal kafirin. Mereka perkasa, benci terhadap orang-orang kafir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti saya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha memberi ampunan lagi Maha merahmati. Masuk lagi pembahasan baru sini. Kita sudah meninggalkan uraian penghambaan-penghambaan yang halus tadi. Syirik-syirik yang halus tadi. Yang sifatnya ketika ridha dan bencinya karena dia. Yang bentuknya yang beliau urai secara jelas tiga. Suar, gambar-gambar, wanita dan semisalnya. Kemudian kepemimpinan dan yang semisal dengan ini. Yang ketiga, harta. Beliau sudah urai bentuk-bentuknya. Di akhir pembahasan, beliau langsung hubungkan kepada apa? Cinta. Bahwa yang betul-betul bisa menjadi hamba Allah, kalau apa? Cintanya kepada Allah. Cintanya karena Allah. Yang melahirkan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita akan selamat dari semua penghambaan itu. Selamat dari semua penghambaan itu. Bahkan bukan hanya sekedar selamat dari semua penghambaan itu. Kita justru akan merasakan nikmatnya penghambaan yang tiada tandingannya. Setelah itu beliau masuk kepada sesuatu yang mengharuskan cinta kepada Allah dan cinta karena Allah itu. Yaitu apa? Mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebab ini bukan perkara perasaan. Saya sudah cintai ini karena Allah. Saya sudah benci ini karena Allah. Sudah? Belum tentu. Harus betul-betul mengikuti Nabi dalam perkara itu. Harus betul-betul mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dalam perkara itu. Kenapa? Lihat dalilnya. In kuntum tuhibbuna Allah. Jika kalian cinta kepada Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni. Maka kalian harus mengikuti saya. Cinta yang seperti inilah yang melahirkan balasan. Yuhibbukumullah. Allah akan ampuni kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberi ampunan kepada kalian. Jadi kata beliau, Rasul itu alaihi salatu wassalam mengajak kepada apa yang Allah cintai dan melarang kepada apa yang Allah benci. Rasul itu berbuat apa yang Allah cintai, mengkhabarkan apa yang mengarah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Rasul mengkhabarkan kepada apa yang Allah cintai untuk kita benarkan. Ini Rasul. Perintahnya apa yang Allah cintai. Larangannya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Perbuatannya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul adalah apa yang Allah benci. Terus pengkhabarannya, apa yang dikhabarkan oleh Rasul adalah sesuatu yang Allah cintai kalau kita terima. Kalau begitu, tidak boleh tidak. Harus mengikuti Rasul dalam mewujudkan penghambaan ini. Yang asalnya apa? Apa asalnya tadi? Cinta kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang melahirkan apa? Cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa yang mencintai Allah, maka harus dia mengikuti Rasulnya dan membenarkan semua yang Rasulnya beritakan, mentaati perintahnya, mencontoh perbuatannya. Siapa yang melakukan ini, maka sungguh betul-betul telah melakukan apa yang Allah cintai, yang dengannya pasti Allah akan mencintai dia. Ketahuilah, kata beliau, Allah telah menjadikan untuk orang-orang yang cinta kepada Allah dua alamat. Masuk lagi di sini pengembangannya. Satu alamat sudah disebut, bahkan beliau bahas. Apa itu? Mengikuti Rasul. Sekarang beliau tambah lagi, wal jihad fi sabili, bersungguh-sungguh di jalannya. Ini cara memahamkan sesuatu yang seperti ini. Orang kalau tidak paham, ini tidak beraturan, tidak sistematis ini pembahasan ini. Masalahnya bukan perkara sistematis tidaknya. Orang yang betul-betul mencintai ilmu dan betul-betul menginginkan ilmu sampai dan mencintai orang-orang yang menuntut ilmu, cara berfikirnya adalah bagaimana ilmu itu betul-betul terkuasai secara maksimal. Dan tidak ada cara kecuali harus perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ada yang lebih cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dari cintanya Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam, sehingga dengannya beliau pun dipilih menerima Al-Quran. Tapi bersamaan dengan itu, apa Al-Quran diturunkan sekaligus? Tidak bisa. Kapasitas Nabi alaihi salatu wassalam tidak akan bisa menerima kedahsyatan dan beratnya Al-Quran itu sekaligus. Harus perlahan-lahan. Sanulqi alaika qawlan taqila, kata Allah, kami akan resapkan kepada engkau ya Muhammad qawlan taqila, perkara yang sangat berat. Berat itu ayat. Sebagian surah ayat turun kepada Nabi. Nabi di atas unta. Saking beratnya proses turunnya surah ini, sebab Nabi diturunkan surah itu bukan targetnya Nabi hafal, bukan itu targetnya. Bukan hanya sekedar itu. Turun surah dibacakan kepada Nabi, ditanamkan ke dalam hati langsung terhafal. Bukan itu targetnya. Langsung terpahami maknanya pula. Teryakini maknanya. Secara dalam, secara hebat. Dan sekaligus Nabi diberikan kemampuan untuk bisa mengucapkannya secara benar dan tepat. Itu proses pewahyuan itu. Berat dan sangat berat. Nabi di atas unta. Dan bagaimana kuatnya itu unta. Tetapi unta ini pun tidak mampu memikul Nabi. Membawa Nabi. Nabi akhirnya harus turun. Beliau menerima beban ini. Ini satu surah. Atau sebahagian ayat. Terus gimana lagi kalau langsung sekaligus? Demikian pula jamaah dalam beragama. Dalam memahamkan. Sedikit demi sedikit. Allah sudah menjadikan untuk orang yang betul-betul Allah cintai dua alamat. Mengikuti Rasul. Tandanya. Wal jihad. Pengerahan segenap kemampuan di jalan Allah. Kalau mengikuti Rasul, sudah. Iya. Sekarang jihad. Kata Syekh, kenapa? Jihad. Karena jihad hakikatnya adalah. Hakikat jihad adalah. Kalau asal makna jihad apa? Badlul wus'. Itu asal maknanya. Pengerahan segenap kemampuan. Itu asal makna jihad. Sekarang, jihad di jalan Allah, kata beliau adalah, hakikatnya adalah al-ijtihad. Pengerahan segenap kemampuan dalam mewujudkan apa yang Allah cintai berupa keimanan dan amalan soleh dan pengerahan segenap kemampuan dalam mengangkat, menjauhkan diri dari apa yang Allah benci berupa kekafiran, kefasikan dan maksiat. Ini hakikat jihad. Yang ternyata hakikatnya kembali kepada apa? Itu tadi. Melakukan apa yang Allah cintai, meninggalkan apa yang Allah benci. Hanya sekarang Syekh ingin ungkap dalam bentuk jihad, kata jihad. Ini membahasakan sesuatu dengan lafaz yang lain tetapi tetap mengarah kepada makna-makna yang, kalau antum menguasai seperti ini dalam beragama, maka antum banyak akan banyak memahami banyak perkara dalam Islam. Ini lafaznya sekarang seperti ini. Oh, berarti penekanannya kepada makna ini. Sementara arah penekanannya sama dengan makna itu. Sekarang lihat kata jihad, jelas maknanya jihad bersungguh-sungguh. Iya. Yeah. Ternyata kata jihad ini hakikatnya adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fil, cinta karena Allah, benci karena Allah. Jelas lafaznya? Beda dengan berjihad. Iya, yeah, beda lafaznya. Tapi hakikatnya sama. Cinta karena Allah, gimana wujudnya? Melakukan apa yang Allah cintai. Berteman dengan orang yang Allah cintai. Benci karena Allah, melakukan apa? Meninggalkan apa yang Allah benci. Iya, menjauhi orang-orang yang Allah benci. Terus jihad, apa hakikat jihad di jalan Allah, kata beliau? Bersungguh-sungguh dalam mewujudkan apa yang Allah cintai. Dan bersungguh-sungguh dalam menjauhkan diri dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Ini alamat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dalam bentuk jihad itu. Jadi bukan sekedar mencintai apa yang Allah cintai, tapi dengan kesungguhan. Bukan sekedar membenci apa yang Allah benci, tapi harus dengan kesungguhan, pengerahan segenap kemampuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Di sini Allah mengancam mereka-mereka yang keluarganya, hartanya lebih dicintai dari Allah, dari Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah. Dengan ancaman yang sangat mengerikan ini. Fatarabbasu. Tunggu. Jika bapak-bapak kalian tidak tanggung-tanggung, orang yang paling dekat, bapak-bapak kalian, cinta kepada bapak itu apa? Asalnya tabiat, bahkan ada cinta yang benar. Iya. Orang tidak bisa lepas. Ini semua yang disebutkan di sini adalah cinta yang tidak bisa kita lepas darinya. Tidak mungkin kita bisa lepas darinya. Pasti ada cinta ini. Tapi ternyata perkara-perkara ini yang langsung dijadikan contoh dan hantaman. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, kalian tidak suka anaknya, hewan pun tidak mungkin menerkam anaknya. Jika anak bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian terdekat, harta yang kalian upayakan, beda harta yang dihadiahkan. Ini harta yang betul-betul diusahakan. Kemudian perdagangan yang hebatnya ini perdagangan, kalian betul-betul khawatirkan bangkrutnya. Beda dengan perdagangan yang bangkrut tidaknya tidak ada masalah, tidak mempengaruhi kondisi saya. Tapi ini, perdagangan yang seperti itu pasti ada ikatan hati. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat yang kamu ridhoi, ridhonya sudah ada di situ. Jika ini semuanya kalian lebih cintai dari Allah, dari Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya. Fatarabbasu, tunggu. Sampai datang ketentuan Allah. Tidak disebutkan siksaannya di sini apa. Ini bentuk pemaparan ancaman paling dahsyat. Sebab dahsyatnya tidak bisa. Dahsyatnya tidak diungkap dalam kata-kata. Diglobalkan. Ini ancaman yang, ini bentuk. Perhatikan ya. Kalau ada ancaman dalam Quran atau hadis Nabi, diancam. Posisinya ayat itu, kalimat itu ancaman. Sementara tidak disebut ancaman. Datang dalam bentuk syarat. Tapi tidak disebutkan namanya? Jawabannya. Seandainya kamu melihat bagaimana keadaan mereka di sana. Tidak disebutkan bagaimana keadaannya. Hanya digambarkan seperti itu. Maka ini menunjukkan apa? Dahsyatnya ancaman. Sebab tidak diungkap lagi dengan kata-kata. Kapan diungkap dengan kata-kata, maka kata-kata itu justru hanya akan membatasinya. Seperti ini, fatarabbasu, tunggulah. Al-ikhwah rahimakumullah. Bahkan telah thabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi menegaskan, demi yang jiwaku di tangannya, sumpah Nabi untuk menegaskan perkara ini kepada kita. Penjelasan Nabi itu adalah ilmu yang tiada tandingannya. Apalagi kalau Nabi menjelaskannya sampai dalam bentuk sumpah. Demi yang jiwaku di tangannya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai saya yang paling dia cintai dari waladihi, anak-anaknya, wa walidihi, kedua orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Ini ikhwan. Di sini asal seluruhnya. Cinta kita harus betul-betul murni kepada Allah dan kepada orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Nabi ini cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Umar dalam hadits yang sahih datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, demi Allah, engkau betul-betul yang paling saya cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku. Kata Nabi, tidak ya Umar, sampai saya yang paling kamu cintai dari diri engkau. Umar hamba Allah yang sangat bersegerah kalau dapat ilmu. Segera kata beliau, demi Allah, betul-betul engkau yang paling saya cintai bahkan terhadap diriku. Kata Nabi, al-ana ya Umar, baru sekarang benar ya Umar. Inilah penghambaan ya ikhwah. Penghambaan kepada Allah betul-betul. Jadi kata beliau, hakikat cinta tidak akan pernah sempurna kecuali harus apa? Mualah. Harus sejalan dengan yang dicintai. Sejalan dalam apa? Sejalan dalam mencintai apa yang dia cintainya. Sejalan dalam membenci apa yang dia benci. Allah mencintai iman, mencintai takwa. Tidak akan pernah benar cinta kita kepada Allah kecuali harus mencintai iman dan takwa pula. Allah membenci kekafiran, kesyirikan, kefasikan, maksiat. Tidak akan pernah benar cinta kita kecuali harus membenci pula apa yang Allah benci, kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Ini ukuran cinta kita dan inilah ukuran penghambaan kita. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Ya, sampai sini dulu. Kita lanjut sebentar. Jadi apa yang sudah lewat? Ini berjenjang uraiannya. Kita sekarang masuk kepada hakikat mewujudkan penghambaan. Kalau awal-awal pembahasan apa? Mengurai perusak-perusak penghambaan. Hal-hal yang merusak penghambaan. Yang sangat halus dan sangat halus. Yang cirinya ketika ridho dan benci sudah mengarah ke situ. Nah, sekarang beliau masuk kepada bagaimana mewujudkan penghambaan itu dengan sebenar-benarnya. Iya, ubudiyah itu dengan sehebat-hebatnya. Dan sudah masuk ke dalam harus dengan dua alamat jelas, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam dan betul-betul berada dalam jihad. Pengerahan segenap kemampuan dalam mewujudkan hal itu. Yang intinya adalah cinta kepada Allah. Bersesuaian dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini belum finish. Masih terus berlanjut. Uraian pendalamannya. Kita lanjutkan insyaAllah. Ini Ustaz masih setengah kitab ini. Apakah bisa selesai? Bisa. InsyaAllah. Nanti di akhir-akhir, kalau tidak sampai, kita tinggal kasih kesimpulan. Anda, di akhir pembahasan, jima'uddin, itu akhir pembahasannya, sudah berulang dan ditekankan di awal dan pertengahan. Sehingga nanti itu tinggal kita simpulkan. Sebelum akhir pembahasan, ada pembahasan yang tidak perlu dalam, harus dibaca, tetapi tinggal diingatkan apa yang ditekankan di situ. Berhubungan dengan apa? Kondisi penghambaan yang fana, ini istilah fana, sukar, kondisi mabuk, kondisi fana, tenggelam, kondisi al-jam' wal-farq, Ini istilah-istilah penghambaan yang diistilahkan oleh sebahagian kaum, tapi Syekh gunakan istilah ini pada tempatnya. Baik, sekian dulu. Subhanakallahumma.